Jadi karena itu Nabi mengakhirkan sahur di antara sunnahnya takjil. Di ada takjil, ada takjil, itu beda. Takjil pakai ain. Bismillah. Takjil pakai ain. Kalau pakai ain, takjil itu artinya sesuatu yang diawalkan, disegerakan. Takjil. Di antara amalan yang melahirkan pahala sunnah-sunnah Nabi itu takjilul fitri. Ya, menyegerakan buka. Takjilul fitri. Pakai ain ya, ini takjil. Kalau sahur diakhirkan pakai hamzah, takjil, ya, takjil, ini takjil, pakai hamzah. Ya, kalau sahur diakhirkan, karena di waktu sahur sunnahnya nggak ada pahala. Ya. Jadi begitu Anda menyegerakan buka dapat pahala tambahan mengikuti sunnah Nabi. Bagian dari mustahabbatus shiyam, hal yang dianjurkan saat puasa. Jadi begitu buka segerakan pakai ain. Ya. Kalau sahur takjil diakhirkan pakai hamzah. Ya. Jangan keliru antum bawa kurma kan takjil dulu pakai hamzah ya. Nah, itu diakhirkan namanya pakai ain takjil. Ini. Jelas ya? Ya? Apa sunnahnya takjil? Pakai apa? Kalau ada kurma, kan? Atau yang sejenisnya. Ya kalau tidak ada kurma, sederhana air putih. Air putih, ya. Kata Nabi walaupun cuma satu kali, dua kali, tiga tegukan. Jadi sunnah yang kedua air putih. Ingat ya maksud saya, kalau antum ikuti itu ada pahala. Ya berbuka pakai yang lain, ada boleh, sah, membatalkan. Tapi kalau kita ikuti ini, ada pahala tambahan. Ya, jadi antara jus alpukat dengan air putih, sunnahnya duluan air putih. Jadi kalau kurma nggak ada, air putih dulu, baru yang lain. Jelas ya maksud saya? Sahur, ini diakhirkan. Ini sunnahnya.